Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قناتنا عزكم الله كتاب عتيقة poin kedua dari adabun talib di masjid. Adabnya seorang talib pada dirinya sendiri, yaitu kun ala jadati salafus salih. Jadilah anda seseorang yang di atas jalannya salafus salih. Disebutkan kemarin tentang makna salaf zamanan pemanhajan, terkait dengan waktu dan terkait dengan manhaj. Sekarang kita teruskan penjelasan dari al-muallif rahimahullah tentang poin ini. Qala rahimahullahu ta'ala, telah menyebutkan siapa salafun salih dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka, dari kalangan orang-orang yang menelusuri kita langkah mereka terus semua abwabud din, semua pintu-pintu agama, tauhid, ibadat dan misalnya. Belum menerangkan setelah itu tentang sifat-sifat perangai-perangai seorang sunni salafi. Dia mengatakan setelah itu mutamayyizan. Sudah benar? Seperti ini. Mutamayyizan, dengan membedakan dirinya. Mutamayyiz, membedakan diri dari yang lainnya dengan beberapa sifat. Iltizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dengan dia menetapi asar-asar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asarnya Rasul ialah hadiyuh, bimbingan-bimbingan beliau, sunnah-sunnah beliau. Wa tawdhihi sunani ala nafsik, dan menerapkan sunnah-sunnah Rasul pada diri kamu sendiri. Ini yang pertama. Dan sifatnya seorang sunni salafi ialah al-iltizam bis sunnah. Dan ini menjadi ciri khasnya mereka. At-tamassuk bis sunnah. Terkait dengan adillah, dalil-dalil tentang masalah ini barakallahu fikum sangat banyak sekali. Wa ma'rufah, dan kita sangat ma'ruf di kalangan talabatul ilm tentang keharusan untuk tamassuk bil kitab wa sunnah. Terus disebutkan pada faktanya. Ini menunjukkan kepada Nabi Na'azakumullah, bagaimana disebutkan dan sebelum kemarin, bahwasanya al-intisar tidak salaf, menisbahkan diri kepada salaf itu harus dengan mewujudkan makna salaf dalam kehidupan sehari-hari. Adil Bisa'ab menisbatkan diri kepada salaf itu harus mewujudkannya, menerapkannya, menerapkan kalimat salaf yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semata-mata da'awi, pengakuan-pengakuan, tapi harus dengan tatbiqat, adanya upaya praktek

ayatnya dari sini. Ya, yang berapa ya? Ya, hampir beratusan. 60-an. Oke. Al-Baqarah sedikit, banyak dengan Bani Haji. Awal halaman. Al-Hajj ashur ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Begitu pula barakallahu fikum hadis. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan berjidal, jidal di bawah. Seperti sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Abu Umamah Al-Zahiri. Min hadis Abi Umamah Al-Zahiri radhiyallahu ta'ala anhu arda, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, disebutkan sama Syekh Muqbil dalam bukunya As-Sahih al-Musnad min Ma'arif as-Sahihain, ketika menerangkan ayat Az-Zukhruf 58, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tamam, belum menyatakan ma dalla qaumun, ini sebutnya Rasulullah, ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah bimbingan yang dulu ada pada mereka, melainkan dikarenakan mereka diberi jidal, diberi sikap sifat berjidal aibil bahil. Begitu pula barakallahu fikum semua aqwal salaf, ucapan-ucapan salafun salih yang menerangkan tentang larangan berjidal, itu yang dimaukan berjidal bil bahil. Paham ya? Berjidal dalam rangka untuk membenarkan kebatilan, mendakwahkan kebid'ahan, atau dengan cara-cara yang bagus. Adapun jidal yang kedua, barakallahu fikum, al-jidal tsani, al-jidal as-sahih, yang hak, jidal yang benar, yang diperbolehkan. Ini barakallahu fikum terkait dengan ahli kitab, upaya untuk mendakwai ahli kitab yang bukan dalam Al-Quran wa jadilhum illati hiya ahsan udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawahibatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Kalau kata wa jadilhum billati hiya ahsan, itu menunjukkan kebolehan berjidal, tetapi dengan cara yang baik. Billati hiya ahsan itu jidal bil haq, jidal dengan kebenaran, untuk menampilkan kebenaran, memberangus kebatilan, dan dengan cara yang baik. Ada wali kayyib sehingga yang dimaukan di sini alim alif rahimahullah wa tarkil jidal, meninggalkan jidal ay jidal bil rafil. Dan secara umum barakallahu fikum thullabul ilm, para pencari ilmu, memang dilarang keras untuk terbiasa dengan sifat mujadalah. Suka debat-debatan gitu. Alama yang baru. Bukan jidal yang harus ada pada mereka, tapi yang ada ialah munaqashah. Paham ya? Itu sifat yang terbaik, munaqashah. Dialog ilmiah. Tujuannya dalam rangka untuk murojaatul ilm, mengulang memurojaah ilmu. Tujuannya barakallahu fik dalam rangka untuk mengetahui al-haq. Itu munafas saya. Paham ya? Jadi kalau misalkan munafas yang parekhwa, labat. Sehingga dingin-dinginan, kepala dingin, suara yang halus, yang tenang, yang ngamuk-ngamuk. Nah, itu munafas kan? Dengan tenang, murojaah. Itu yang bagus. Tapi kalau sampai dikatakan mujadalah,

wajahnya. Paham maksud apa? Paham yang dimaksud Ibnu Qayyim. Malakum. Maksud apa yang terjadi? Hah? Paham. Apa yang mau kau? Okay. Apa yang dahsyat? Apanya yang dahsyat? Katanya paham yang guyu. Takutnya orang ngerti. Ya Rit. Sebenarnya ngarut ngantur ya Rit. Mengandalkan rekaman jadi juga sakit. Hey Rit. Kok bingung Allah kan? Sebenarnya nggak bingung. Imam besar pada masanya itu bantah kok. Orang SD yang pantas sendiri itu bantah. Kalimat yang terakhir dibuang. Yang pertama nih. Maksudnya barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala hendak menerangkan kepada umat tentang pengaruh langsung ilmu kalam. Paham ya? Walaupun dipelajari bukan dalam rangka untuk diyakini, untuk dibantah langsung berpengaruh pada orang yang mempelajarinya. Seperti pada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebelumnya beliau orang putih tamam, berseri-seri sebelum belajar ilmu kalam, masya Allah, nyetalaklah berkilau, bersinar wajahnya dengan sunnah. Begitu belajar ilmu kalam untuk membantah saja, tagayyarus, langsung berubah, ada berubah pada wajahnya, kartu. Ya, ini menunjukkan pengaruhnya itu. Ala kulli hal, yakrahun dzalik. Para ulama salafun shalih, mereka membenci ini semuanya. Yang berikutnya kata beliau, wa ma yajlibul atham. Dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan dosa. Wa yasuddu 'an syar'. Dan yang bisa menghalangi engkau dari syariat. Ini semuanya harus kamu tinggalkan. Paham? Jangan kirinya seorang sunni salafi, seorang talibul ilmi yang sunni yang salafi, meninggalkan jidal, meninggalkan mirah, meninggalkan ilmu kalam, juga meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan dosa dan menghalang-halangi dia dari syariat. Itulah hadis umum. Sehingga thullabul ilm harus jauh dari al-ma'asi, harus jauh dari az-zunub, dari dosa, dari kemaksiatan misalnya. Satu akan bisa mengurangi semangat belajarnya dan akan meredupkan cahaya ilmunya. Yang terakhir ini memang pembahasannya umum, meliputi semua perkara itu, semua perkara yang menghalangi kita dari syariat. Hakalah salam. Demikian barakallahu fikum seorang sunni salafi. Sehingga tidak ngomong roh. Ada perwujudannya. Ngaku sunni salafi, tapi senang mabuk, minum khamar. Ada mayan lah. Ngaku ya sunni salafi, pacaran. Ini yang sering terjadi. Pemuda-pemuda yang harus tinggal sunnah. Tentang pacaran-pacaran yang sekarang-sekarang ini, kecil level, pacaran salafi. Jadi bakal lagi pacaran islami, pacaran salafi. Zabihu. Ada mayan dari. Begitu pula barakulahikum sekarang sesuatu yang berpuluh. Tidak boleh bagi tulabul ilm untuk kesan. Hadawah. Intinya, seorang talib ilmu yang sunni salafi harus memiliki sifat-sifat salafiyah. Dan itu nampak pada kesehariannya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam az-zahabi rahimahullah. Berkata al-imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala, wa sahha 'an ad-Dharqutni, dan telah sahih dari al-imam ad-Dharqutni rahimahullah annahu qala, beliau mengatakan, ma syai'un, tidak ada sesuatu pun, abghadha ilayya, yang lebih aku benci, min ilmil kalam, daripada ilmul kalam. Ini untuk menegaskan pembahasannya tadi. Bahwasanya para ulama-ulama salafun salih al-muhaddisin minhum, mereka sangat anti, sangat benci dengan ilmu kalam. Disampaikan zaman negara pun dirahimah. Qultu, saya katakan kata Zahabi, lam yadkhul rajulu abadan, lam yadkhul rajulu, laki-laki ini Ad-Dharqutni, Ad-Dharqutni ini tidak pernah masuk abadan selama-lamanya fi ilmi al-kalam, dalam ilmu kalam, tidak pernah masuk dalam ilmu kalam. Walau jidal, tidak pula ilmu jidal, ingat jidal fil fadil. Wala qala fi dzalik, tidak pula pernah berkecimpung dalam masalah ini. Bal kana salafiyan, bahkan beliau dulu seorang salafi. Entah, ini kan bukan dalam syiar A'lam an-Nubala, kitab syiar A'lam an-Nubala Az-Zahabi rahimahullah, ketika menjelaskan terjemahnya, biografinya al-Imam Ad-Dharqutni rahimahullah. Entah bihubungi mana. Anda berikan sini, kan? Di sini al-Imam Ad-Dharqutni rahimahullah dikatakan sama Zahabi tidak pernah belajar ilmu kalam, tidak pernah masuk pada ilmu kalam, apalagi berkecimpung padanya. Tetapi al-Imam Ad-Dharqutni rahimahullah menyatakan tidak ada sesuatu pun yang paling aku benci kecuali ilmu kalam. Bagaimana mungkin beliau membencinya padahal belum merasakannya? Paham ya? Tidak pernah masuk, tidak pernah belajar, kok benci? Jawabannya barakallahu'alaikum, dikarenakan lima'rifatihi bimasalifi ilmu kalam. Dikarenakan al-Imam Ad-Dharqutni rahimahullah sangat mengetahui tentang kejelekan-kejelekan ilmu kalam. Masalif, dengan tak, masalif itu masawih, kejelekan-kejelekan ilmu kalam. Nah, semata-mata tahu dampak negatifnya langsung benci, gitu. Apalagi tahu langsung, tambah benci. Allahu musta'an. Hadirin, ini terkait dengan pembahasan ilmu kalam. Kemudian ya kan barakallahu, dari asar ini bisa kita tarik kesimpulan saya yang berikutnya tambahan. Pada pernyataan al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, bal kana salafiyan, bahkan Ad-Dharqutni rahimahullah seorang salafi. Di sini ada banyak faedah. Yang namanya seorang salafi anti ilmu kalam. Paham ya? Seorang sunni salafi anti ilmu kalam. Alhamdulillah. Dan yang kedua barakallahu fikum, istilah salafi, nama, julukan, gelar salafi, syai'un masyhurun indahum, sesuatu yang sangat masyhur di kalangan para ulama zaman itu. Paham ya? Fal kana salafiyyan. Masyhur. Maknanya barakallahu fikum, jangan dikira istilah salafi itu baru muncul zaman sekarang ini aja. Jangan dikira yang membahasnya ialah semata-mata Al-Syekh Al-Albani rahimahullah dan para ulama yang dimisal beliau. Lah. Tetapi nama salafi, istilah salafi, julukan salafi sudah ada pada masa ulama-ulama yang terdahulu. Sehingga bukan syai'un gharib, bukan sesuatu yang asing. Tapi syai'un syar'iyun, sesuatu yang syar'i. Ini saya bawakan dikarenakan banyak dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang menuduh demikian. Apa istilah salafi itu baru kemarin munculnya. Ada yang mengatakan Syarat Hani yang memunculkannya, ada yang mengatakan Syekh Islam Muhammad yang telah hadir memunculkannya. Baru kemarin muncul. Tidak ada sebelumnya itu. Jawab ada kali dusta atau jahil minhu, kejahilan orang. Istilah salafi sudah ada di zaman Al-Imam Az-Zahabi. Ini akarnya. Imam bahkan ada di zaman Al-Imam Al-Ijli. Al-Ijli itu sudah mendekati zamannya para imam kutubu sitah terdahulu. Di atasnya ada rukun Syekh Ma'ruf ya, Sunni Salafi Ma'ruf ya. Di kalangan mereka. Nah, hadza huwa ala kulli hal. Di antara manaqibul ulama, keutamaan-keutamaan para ulama atau keutamaan seorang alim apabila dia dikenal sebagai seorang salafi dan tidak belajar ilmu kalam. Hadza min manaqibi. Dan sebaliknya ketika seorang imam yang belajar ilmu kalam itu dimasukkan dalam perkara-perkara yang diingkari. Allahumma. Qala rahimahullah. Setelah itu. Wa haulai hum ahlu sunnati wal jamaah. Dan mereka-mereka ini. Ini isyaratnya kepada as-salaf ya, salaf dan as-salaf. Mereka-mereka ini yang salaf as-salaf, hum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka lah ahlu sunnati wal jamaah. Ini kalam wabih, sangat jelas sekali. Menunjukkan kepada kita bahwa nama-nama yang ada pada salafiyin itu mengandung makna yang satu, maksud yang satu, bukan kelompok yang berbeda. Ada nama ahlus sunnah, ada nama ahlus jamaah, ada nama ahlus sunnah wal jamaah, ada nama ahlul hadis, ada nama ahlul athar, ada nama al-taifah al-mansurah, ada nama al-firqatun najiyah, ada nama as-salafi atau as-salafiyyun. Itu semuanya satu, syai'un wahid, satu ya. Al-Sunnah ialah Al-Hadid, ialah Taifah Al-Mansurah, ialah Al-Fiqatul Najiyah, dan mereka itu Al-Salafi, syai'un wahid. Anda mahu faham ini ya. Saya tekankan yang seperti ini sebab dari kalangan sururiyin barakallahu fikum, mereka membedakan antara At-Taifah Al-Mansurah dengan Al-Firqatun Najiyah. Dibedakan ya kan semua. Hadza syai'un muhdats, perkara yang baru, yang muhdats, yang bid'ah pada mereka. Di antara tokoh mereka yang ketol di dalam membedakan ini semua ialah Salman Al-Audah. Amdal mana lah sudah. Ini tokoh suruhin. Beda kata mas. Saya faham tokoh sendiri. Al-Firqatun Najiyah sendiri. Taif al-Mansurah lebih banyak dimanakan untuk aktif pergerakan mujahidin. Mansurah, harakah-harakah jihad menang di belan. Sukatun Najiyah atau ulama qaidun. Ulama qaidun, ulama-ulama yang tutup apa yang itu. Najiyah, selamat kalian. Jadi dia mengatakan Taif al-Mansurah afdal daripada Sukatun Najiyah. Tahu arahnya kemana? Para mujahidin menurut versi mereka lebih afdal daripada ulama qaidun. Allah ala kulli hal muhdats, ini pemujaan yang bid'ah. Yang benar ialah tidak ada bedanya antara sunnah, salafiyun, Sukatun Najiyah, Taif al-Mansurah. Itu semuanya satu kelompok yang dikatakan sama Rasul, satu kelompok yang selamat di neraka. Keluh benar lawahnya. Itu semua merupakan sifatnya mereka. Di sifatnya dengan Sukatun Najiyah, di sifatnya dengan Taif al-Mansurah, dikenal dengan nama al-Hadithi wal-Athar. Itu semuanya asma wa al-qab, nama dan gelar. Hakikatnya itu bersatu, yaitu Rasul dan para sahabatnya dan orang-orang yang di atas prinsip mereka. Qala rahimahullahu ta'ala al-muttabi'una athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang mengikuti asar-asarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahum, dan mereka ini kata beliau, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ahlus sunnah naqawatul muslimin. Ahlus sunnah itu ialah orang-orang terbaik kaum muslimin. Naqawat, orang-orang yang bersih, yang nafsu. Seperti sesuatu yang saring, ya, semang saring. Nah, yang bersih itulah ahlus sunnah. Wahum khairun nasi linnas, dan mereka itu ialah khairun nas, sebaik-baik umat, sebaik-baik orang. Linnas, untuk orang lain. Yang ini yang ditugaskan diminta untuk mendakwahkan, memberikan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik kepada umat manusia. Yani menukil dan mengutip ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan umat manusia. Ayat Al-Sunnah, khairun nas linnas, mereka sebaik-baik umat manusia yang dikeluarkan untuk umat manusia. Mengutip ayat tadi dalam surat Al-Imran, ada apa? Al-Imran Al-Qur'an ada ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadza wadih. Kemudian barakallahu fiik. Dan paham apa yang dibawakan sama beliau ini. Pengertian ahlu sunnah itu sebagai naqawatul muslim, orang-orang bersihnya muslimin. Maknanya barakallahu fikum, mereka tuh muslimin khawar yang khusus. Jadi di antara kaum muslimin yang buahnya ini macam-macam. Yang namanya muslimin, semua yang mengucapkan dua kalimat syahadat saya muslim. Ini beragam ya. Ada muslim ami, ada muslim wira ami, ada muslim sunni, ada muslim bid'i, campur baur semuanya. Macam-macam. Banyak, luas satu banyak. Dari mereka ini saring. Saring yang tidak bisa dibuang. Buang. Selesai saringannya, yang terbaik dari mereka ini, yang paling bersih, mereka alus. Tidak no. Mereka ini, mereka adalah ahli sunnah. Mereka orang yang terbaik dari kalangan kaum. Allahumma sallam. Sehingga barakallahu fikum, ada muslim, ada sunni. ada Muslim, ada Sunni. Kalau Sunni, Muslim wa ziyadah. Ini Muslim yang ala Sunnah. Ketika itu mendapati keterangan para ulama, tentang seseorang tertentu atau kelompok tertentu, mereka mengatakan orang ini atau kelompok ini telah keluar dari da'iratu ahli sunnah, paham ya? Telah keluar dari daerahnya ahli sunnah, itu maknanya yang tadinya dia seorang sunni mundur dikeluarkan, sekarang masuk ke area muslimin biasa. Tertanya muslim dia, artinya jangan difasilitasi, tidak. Jadi ini muslimin, banyak ikhwan, besar ini ya. Macam-macam ini, asyikal, ajnad, afnad, anwar, macam-macam ini. Yang bersih dari mereka, ciri tengah-tengahnya. Al-Sunnah wal Jamaah. Maka setiap orang yang ala sunnah, hakikatan dengan benar, masuk pada lingkar al-sunnah. Naqawatul muslim. Ketika ada seorang yang tadinya seorang sunni salafi ternyata melakukan penyimpangan, ada prinsip yang menyimpang, akidah yang menyimpang dan semisalnya, dan diklaim oleh para ulama sebagai seorang mubtadi' bal atau hizbi munharif, mereka mengatakan ini orang telah keluar dari daerah ahlu sunnah. Ini harus sedikit keluar dari sini, maknanya menuju kepada areal muslimin secara umum. Ada muslim adi, muslim biasa, bukan muslim sunni. Kita maunya barakallahu fikum dia dalam keadaan ala bid'atin, di atas kebid'ahan. Nah, ketika ulama mengatakan ini orang telah keluar dari da'iratul Islam, keluar dari wilayah Islam, itu maknanya apa ya Pak? Maknanya dia telah kafir. Ini Islam, keluar dari Islam merujuk pada kekufuran. Itu mengatakan da'irat Islam. Atau apa? Paham soalnya? Agar ini menunjukkan barakallahu fikum al-sunnah wal jamaah tidak seorang orang muslim wa ziyadah muslim ala sunnah. Lalu mengatakan falzabis sabil, oleh karena itu tetapilah jalan ini, yakni jalannya al-sunnah wal jamaah. Wa la tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti al-subul. Tatafarraqa bikum an sabilih, sebab akan mencerai mereka kalian dari jalannya. As-subul barakallahu fi dalam ayat ini ditafsirkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, Mujahid Ibnu Jabr al-Makki seorang tabi'in, menyatakan as-subul hiyal bid'ah wa syubhat. Al-bid'ah wa syubhat. Dengan maknanya kalian jangan mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan itu, syubhat-syubhat itu. Sebab akan mencerai-berikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jadilah seorang punya salafi. Jangan jadi al-bid'ah. Jangan jadi hizbi. Ini ikhwan pilihan mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Harus ya. Kalau kamu tidak ini, maknanya anda menyimpang dari surat al-mustaqim. Dan ingat, jangan coba-coba mencicipi. Kamu cicipi ya, nyoba-nyoba pengen tahu kayak apa sih serpa itu. Kayak apa sih pemikiran keluar itu. Kayak apa sih murjiah itu. Pengen nyoba masuk ke sana. Lah ya. Itu bukan prinsipnya seorang yang muafak. Kelihatan sedikit diterangkan jalan yang lurus, ia jadi sedih. Pegang, sama takdir. Kuat-kuat kamu pegang ikhwan, dan jangan sampai mengikuti as-subul, subul bidah dan subul syubhat. Wallahu ta'ala ala sholat, intaha ala murtad. Poin kedua telah selesai, tentang permasalahan kun ala jadat istirahat Islam. Diperpanjang di sini, barakallahu fikum, dikarenakan pentingnya ini berisik, supaya betul-betul thalabul ilmi di atas tariqah salafun salih. Dan semua urusan barakallahu fikum. Ada pun poin yang ketiga, mulazamatu khasyiatillah, insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Ini aku soal. Ada yang lain? Ilmu kalam munculnya ketika munculnya Jahmiyah. Mereka ini yang mendakwakan ilmu kalam, yang kemudian disusul dengan kemunculnya Mu'tazilah. Dan marak-maraknya itu ketika pada pembangunan Mu'tazilah. Di antara penyebabnya barakallahu fikum ialah tindakan sebagian penguasa ketika itu. Ingatnya pada penguasa Bani Abbasiyah. Mereka ini melaksanakan penterjemahan besar-besaran kitab-kitab Yunani kuno dari bahasa Yunan diterjemahkan ke bahasa Arab. Itu penguasa yang meminta. Tim penerjemah dikasih biaya. Akhirnya semua paham-paham Yunani masuk ke dalam wilayah Islam. Tidak ada sebabnya. Dijelaskan dalam buku-buku sejarah orang tua. Akhirnya banyak orang-orang yang beres. Akhirnya muncul orang-orang penting kayak Jamil Sofwan, Syaikhul Dirham, Wajib bin Atha', Amr bin Utsaimin, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Itu semuanya larinya kepada buku-buku Yunan, buku-buku Romawi, bahasa. Jadi buku-bukunya Aristoteles diterjemahkan sama mereka ke bahasa Arab. Buku-bukunya Plato, siapa lagi? Ibn Sina, siapa lagi? Juga ini muslimin dia bukan Yunani, yang termasuk korban pemikiran Yunani. Buku-buku inilah yang mereka pelajari dengan keluarga. Aristo, ini Aristoteles, Plato, Aplakun, seharusnya Aplakun, Plato, Socrates, Sina, Al-Farabi, misalnya. Nah, dari mereka-mereka inilah perbukuan yang ini salah. Harusnya kesana. Buku-buku Ibn Taymiyyah rahimahullah yang membantah ilmu kalam tidak hanya membantah tokoh-tokoh muslim akhlaninya, langsung ikat tokoh-tokoh mereka, langsung membantah Aristotelesnya, Platonnya, Socratesnya, Ibn Sinanya, Khwarizminya, langsung membantah kesalahannya. Seperti kitab Al-Aqli wa Naql, judul panjangnya Dar'u Ta'arudul Aqli wa Naql, disingkat Al-Aqli wa Naql, 8 jilid terbalik, khusus menghadisi ilmu kalam yang paling luas. Sampai sekarang semua ahli ilmu kalam, ahli ilmu mantik, dan semua sahabul ahwai wal bidah tidak mampu untuk membantah argumennya itu lagi. Namun mereka semua mengakui, mereka mengatakan di leher kami ini masih kuat mencengkram ceker benda ini. Jika akan di sini mereka dan apa tidak bisa dilepaskan sama mereka, lakin kuatnya argumentasi ada benda ini. Jika para ulama dan nasib mereka bagi para tulabul ilm yang semulai mapan keilmuannya untuk ihtimam dikutubi, dikutubi imam tetap memperhatikan serius bukunya Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim rahimah. Dua itu, dua orang yang tak mampaknya tak mumpuni ya kawan, bapaknya luas sekali, sehingga harus memahami ilmu yang ada baru kemudian mempelajari dengan bersama dua buku imam. Di antara yang sukses dengan dua imam ini Syekh Muhammad bin Abdullah bin Najib. Ini di antara ulama yang lahir dari tubuh ini dan sebagainya. Ulama sekarang yang sukses ialah Syekh Abdurrahman Al-Sa'di. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Sa'di. Diteruskan sama muridnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. misalnya para imam besar yang betul-betul sukses dengan membaca buku-bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Barakallah. Halo, Abah. Apa lagi mana? Ya. Acara kutnya aja benci, aku pengen tahu kepala aku pengen tahu. Jangan mau tahu. Yang ini bukan enggak. Jangan pengen tahu juga. Jangan dikupin ini kalau ini. Sebenarnya apa kan? Ya, itu kan zaman sekarang ada rasa keingin tahuan. Kok begini? Siapa sih isinya itu? Nah, itu Pak. Bahaya tadi. Ya, baru kasih tahu tadi, jangan. Artinya mau nyoba apa aja. Alhamdulillah. Alat. Bagi yang lain. Nabi. Alhamdulillah. Anak Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.